rasakan tangis pertengkaran semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih. Kau harus tahu, dalam hatiku bergetar. Waktu ku tahu, kau terluka saat aku buatmu menangis, buatmu bersedih. Ingin ku memeluk ucapkan maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Aku pun mencoba beri yang terbaik untuk kau miliki. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih. Kau harus tahu, dalam hatiku bergetar. Waktu ku tahu, kau terluka saat aku buatmu menangis, buatmu bersedih. Ingin ku ucapkan maaf, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Buat kau menangis, buatmu bersedih. Ingin ku Putri, jangan menangis. Hapus air mata di wajah cantikmu. Putri, kepergianku tak akan lama. Tahan rindu saja ku bisa menghentikan waktu, ku hentikan waktu. Bila kau rindukan aku putri, coba kau pandai langit malam ini. Bila itu tak cukup mengganti, akan mengerti arti pertemuan. Putri, percaya padaku, ini hanya lingkungan hidup yang pasti berakhir. Bila kau rindukan aku putri, coba kau pandang bangsa. setia menunggu. Ku tunggu sampai samudra mengering.